Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Qawaidul Muthla yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang pertama kita telah jelaskan, kita telah baca al-muqaddimah dari kedua syekh, ini Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tentang pentingnya mempelajari kaidah-kaidah yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke bagian pertama dari kitab, yaitu Qawaid fi Asmaillahi Taala. Kaidah-kaidah dalam memahami nama Allah. Jadi kan kemarin sudah kita jelaskan bagaimana sistematika kitab ini. Yang pertama adalah kaidah khusus bagi nama-nama Allah, kemudian kaidah khusus bagi sifat Allah, kemudian kaidah bagaimana memahami dalil-dalil tentang nama dan sifat, baru kemudian beliau berikan contoh dan bantahan kepada firqah-firqah yang menyimpang dalam permasalahan al-asma was-sifat. Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang pertama, qawaid fi asma'illahi ta'ala. Kaidah-kaidah di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qa'idatu al-ula, asma'ullah ta'ala kulluha husna. Kulluha husna. Kaidah yang pertama, bahwa nama-nama Allah itu semuanya baik. Husna. Husna itu ahsan. Ya, ahsan artinya paling baik. Ya, jamaknya husna. Jamak dari ahsan itu husna. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya baik, bahkan mencapai sesuatu yang apa? Yang mencapai derajat kebaikan yang paling tinggi. Ya, artinya tidak ada sedikit pun celah pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Asmaullah taala kulluha husna balighatun fil husni ghayatuhu. Ya, yaitu mencapai puncak kesempurnaan, puncak keindahan, puncak kebaikan. Ya, jadi tidak dimasuki oleh celaan sedikit pun pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa seluruh nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengandung celaan sedikit pun. Ya. Berbeda dengan misalnya dengan sifat-sifat Allah. Ya, sifat Allah kadang dia bisa memiliki makna kekurangan. Contohnya Allah mutakallim, Allah itu berbicara. Ya, sifat berbicara ini tidak dijadikan sebagai nama Allah al-mutakallim, enggak ada nama Allah al-mutakallim. Ya, kenapa? Karena mutakallim itu dia sifat yang di dalamnya terdapat dari sebagian sisi ya bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Gimana dikatakan berbicara itu bisa dikatakan bahwa berbicara itu memiliki makna buruk. Ini seseorang bisa berbicara dengan pembicaraan yang baik, ya, pembicaraan yang bagus, tapi bisa juga berbicara dengan pembicaraan yang tidak baik. Seperti ghibah, ya, membicarakan aib orang lain, ini pembicaraan yang buruk. Sehingga mutakallim ini dia memiliki perspektif, dua perspektif, ada perspektif yang baik, ada perspektif yang buruk. Tapi nama Allah itu tidak ada keburukan sama sekali. Ya. Tidak ada keburukan sama sekali. Wa dzalika li'annaha mutadhamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha bi wajhin minal wujuh. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat yang sempurna. Tidak mengandung kekurangan sedikit pun dari berbagai perspektif. Dari berbagai perspektif tidak ada kekurangan sedikit pun pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah jelaskan berbeda dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dari satu perspektif ya itu adalah kebaikan, tapi dari sisi yang lain bermakna bermakna buruk. Tapi kalau nama Allah, nama Allah tidak memiliki ya makna lain melainkan kebaikan saja. La ihtimalan wala takdiron, la ihtimalan wala takdiron, ya baik secara ihtimal ini anggapan ya, demikian juga takdir. Jadi tidak ada keburukan sama sekali pada nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berikan contoh. Wa misalu dzalik al-hayy. Contohnya nama Allah al-hayyu, yang maha hidup. Ya, al-hayyu artinya yang maha hidup. Qala ismun min asma'illahi ta'ala mutadamminun lil hayatil kamilah allati la tusbaq bi adamin. Al-hayy itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung ya, yang menunjukkan kehidupan yang demikian sempurna. Al-Hayy ya, nama Allah Al-Hayyu yang maha hidup itu menunjukkan kehidupan yang sempurna. Bagaimana kehidupan yang sempurna? Allati lam tusbaq bi adamin, yang tidak didahului dengan ketiadaan. Hidup manusia, manusia juga hidup. Tapi kehidupan manusia ya dipenuhi dengan kekurangan. Dari sisi ini, dari sisi yang pertama tentang permulaannya. Hidupnya manusia dimulai dari ketiadaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia, barulah dia ya disebut sebagai makhluk hidup. Tapi kehidupan Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaannya. Lam tusbaq bi adamin, tidak didahului dengan ketiadaan. Kemudian wala yalhiquhu awala yalhaquha zawal. Demikian juga tidak ada endingnya, tidak ada akhirnya. Ya, kehidupan manusia berakhir. Ada yang namanya kematian menimpa setiap manusia. Tapi kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak ada endingnya, tidak ada akhirnya. Ya. Demikian juga al-hayatu al-mustalzimatu likamalis sifat minal ilmi wa qudrati wa sam'i wal basari wa ghairiha. Demikian juga kehidupan yang mengandung konsekuensi sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berupa ilmu, kemudian al-qudrah, kekuatan, as-sam'u wal basaru, demikian juga penglihatan, pendengaran dan penglihatan dan yang semisalnya. Ya, ini terdapat pada kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sifat al-hayyu tidak memiliki celah kekurangan sama sekali. Semuanya adalah kesempurnaan ketika disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang maha sempurna. Dan pada nama al-hayyu tidak dapat tidak terdapat sedikit pun kekurangan. Wa misal akhar al-alim, contoh yang lain adalah al-alim, yang maha mengetahui. Ismun min asma'illah mutadamminun lil ilmil kamil alladhi lam yusbaq bijahlin. Ilmu al-alim, nama Allah Subhanahu wa taala alim ya, ini menunjukkan ilmu Allah yang sempurna. Ingat tadi kaidahnya bahwa semua nama itu baik, tidak ada kekurangan sama sekali. Berarti ketika dikatakan al-alim, berarti ilmu Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Bagaimana ilmu yang sempurna? Alladhi lam yusbaq bijahlin, tidak didahului dengan kebodohan. Tidak didahului dengan kebodohan. Ya. Berbeda dengan ilmu yang ada pada manusia. Manusia ketika keluar dari perut ibunya tidak mengetahui apapun. Ya, wallahu yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Artinya ilmu yang ada pada manusia dimulai dengan kebodohan. Dimulai dengan kebodohan. Tapi ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak dimulai dengan ketidaktahuan. Ya. Sifat Allah Subhanahu wa taala yakni al-alim, ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ilmu, itu sifat yang azali. Ya, sifat yang azali, yang tidak ada permulaannya. Wala yalhaquhu nisyan. Demikian juga tidak diikuti dengan an-nisyan, lupa. Orang setinggi apapun, ya, orang setinggi apapun ilmunya, pasti dia pernah lupa, ya, dari apa yang telah dia ketahui. Ilmunya sudah lupa. Mau kita tes? Hah? Mau kita tes gak? Gaku aja ya, gaku aja. Taib. Nah, berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak diikuti, tidak dimulai dengan ketidaktahuan, demikian juga tidak apa? Tidak terkena lupa, tidak pernah lupa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Ilmunya ada di sisi Rabbku pada kitab, yakni pada Lauhul Mahfuz. La yadillu Rabbi wa la yansa, di mana Rabbku tidaklah tersesat, demikian juga tidak lupa. Ya, jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilupakan. Berbeda dengan ilmu yang ada pada diri manusia, dia bisa lupa. Al-ilmu al-wasi' al-muhit bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu demikian luas, meliputi segala sesuatu baik secara global maupun terperinci. Ini lagi-lagi menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan nama Al-Alim, ya, menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang demikian sempurna, di mana ilmu Allah mencakup segala sesuatu jumlatan wa tafsilan, baik secara global maupun secara terperinci. Sawa'un ma yata'allaku bi af'alihi aw af'ali khalqihi. Sama saja, baik itu ilmu yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala atau ilmu yang berhubungan dengan perbuatan hamba-hambanya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu lembar daun pun jatuh ke tanah melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sampai sedetail itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang terkandung pada nama Al-Alim. Ilmu yang terkandung pada nama Al-Alim. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala habbatin fi dhulumatil ard wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Demikian juga biji-bijian, ya, biji apa, biji yang terdapat dalam kegelapan tanah. Jadi biji yang tersebar, bibit-bibit itu sebelum tumbuh, dia masuk ke dalam tanah. Itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana keadaannya. Wala radbin wala yabisin. Demikian juga segala sesuatu yang kering maupun yang basah maupun yang kering. Illa fi kitabim mubin, melainkan telah tertulis dalam kitab yang nyata, yang dalam Lauhul Mahfuz. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sampai perkara yang paling detail. Sampai perkembangan biji yang ada di dalam tanah, ya, di dalam kegelapan tanah, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, ini menunjukkan kesempurnaan ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan ilmu yang ada pada nama Allah Subhanahu wa taala apa? Al-Alim. Wa ma min dabbatin fil ard. Kemudian dalil lain yang menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezekinya. Ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat tinggalnya dan tempat kembalinya. Ya. Mustauda di situ di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan arti mustauda itu adalah tempat dia mati. Jadi Allah tahu, ya, tempat dia beraktivitas dan tempat dia mati, di mana dia akan meninggal meninggalkan dunia yang fana ini. Ya. Sebagian lagi mengatakan mustauda itu adalah asal usul, yang dimaksud adalah tulang sulbi. Ya. Asal usul kita dari tulang sulbi. Tulang sulbi itu sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tersembunyi. Ya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya telah tertulis dalam kitab yang jelas, yaitu dalam Lauhul Mahfuz. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Insyaallah. Ya'lamu ma tusirrun wala wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Lagi-lagi ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya yang tampak saja yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya yang zahir saja yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang disembunyikan oleh makhluknya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini salah satu hikmah kenapa kita mempelajari asma wa sifat. Ayat-ayat seperti ini dibacakan. Ayat-ayat yang seperti ini dibacakan di hadapan kita. Menunjukkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang hamba hendaknya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala kapan pun dan di manapun dia berada. Jangan kemudian ketika dia berada ya jauh dari pandangan manusia dia mau lakukan maksiat. Kenapa? Karena apa? Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Jangan kemudian merasa aman, ya udah nggak ada orang yang lihat. Ya. Ini salah satu keutamaan yang kita dapatkan ketika membahas ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Ya. Kemudian contoh yang lain. Wa misalu tsalits Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman. Ya, pada nama Ar-Rahman ini tidak terdapat celaan sama sekali, menunjukkan kesempurnaan sifat rahmat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Misalu tsalits Ar-Rahman, ismun min asma'illahi ta'ala, mutadhamminun lirahmah al-kamilah. Ya. Ar-Rahman termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan rahmat Allah yang maha sempurna. Rahmat Allah yang maha sempurna meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai, kata Allah, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Manusia memiliki rahmat, tapi rahmatnya manusia itu memiliki kekurangan. Siapa rahmat? Ya. Sangat. Ya, maksudnya kan namanya kan rahmat juga. Sangat banyak rahmat. Ya. Taib. Mutadhamminun lirahmah kamilah. Pada nama Ar-Rahman itu terdapat apa, menunjukkan sifat rahmat Allah yang sangat luas dan sangat sempurna. Allati qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi walidiha. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah itu lebih memiliki kasih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Yakni ummu sabi wajadathu fis sabi fa akhadathu wa alsaqathu bi patniha wa ardhathu. Yaitu ini beliau ini menukilkan sebuah riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang wanita tawanan, kemudian dia menemukan, ya, dia mencari-cari anaknya, kemudian dia temukan anaknya. Ya, dia temukan anaknya, langsung dia peluk, kemudian dia dia ambil, kemudian dia peluk, ya, wa alsaqathu bi patniha, dia peluk anak tersebut, wa ardhathu, ya, kemudian dia susui, saking sayangnya dengan anaknya tadi. Di dalam keadaan menjadi tawanan, dia temukan anaknya, dia enggak peduli sama orang, langsung dia ambil itu anak, kemudian dia susui. Ketika melihat perkara tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, sungguh Allah itu lebih, ya, kasih dan sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada kepada anaknya. Ya, menunjukkan apa? Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyinggung tentang demikian luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Padahal kita melihat ibu itu sudah menunjukkan rahmat dan kasih sayang luar biasa. Tapi kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh, jauh luar luar biasa daripada apa yang ditunjukkan oleh ibu tersebut. Demikian juga wa mutadamminun aidan lirahmah alwasiah allati qala Allahu anha rahmati wasiat kullasyai. Demikian juga ya, mengandung atau menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa rahmati wasiat kullasyai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi sekali lagi kita kembali ke judul bab, kaidah yang pertama, bahwa nama Allah ya menunjukkan kesempurnaan, ya menunjukkan kesempurnaan, tidak ada kekurangan sama sekali. Ketika disebutkan nama Allah Ar-Rahman, berarti rahmat Allah itu rahmat yang sempurna, ya melebihi rahmat yang ada pada diri makhluk, ya ada makhluk yang paling memiliki kasih sayang sedunia, ya maka rahmat Allah melebihi rahmat makhluk tersebut. Demikian juga meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu, menunjukkan kesempurnaan sifat rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kullasyai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Wa qala an du'a al malaikah lil mu'minin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doanya para malaikat kepada untuk kaum mukminin. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, ya sesungguhnya rahmat dan ilmumu telah meliputi segala sesuatu. Ya, jadi nama Ar-Rahman menunjukkan kesempurnaan sifat rahmah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau disebutkan secara satu persatu. Jadi terkadang ada nama Allah Subhanahu wa taala itu yang digandengkan, seperti Azizun Hakim, ya Alimun Khabir, ya, dan banyak lagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang digandengkan. Jadi kalau dia sebelum digandengkan pun sudah menunjukkan kesempurnaan, maka ketika digandengkan dia pun menunjukkan kesempurnaan tambahan. Ya, sudah sempurna kemudian menunjukkan kesempurnaan tambahan. Kata beliau rahimahullahu taala, wal husnu fi asma'illahi taala yakunu bi'tibari kulli ismin ala infiradihi. Dan keindahan di sini atau kesempurnaan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat ketika nama itu muncul bersendirian, berkesendirian, tidak digandengkan. Ya. Ketika nama itu muncul berkesendirian, ya. Seperti apa? Ar-Rahim misalnya disebutkan Ar-Rahim atau disebutkan Al-Aziz. Ini sendiri sudah menunjukkan apa? Kesempurnaan. Wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi. Demikian juga menunjukkan kesempurnaan ketika dia bergandengan dengan nama-nama yang lain. Ya. Fa yahsulu bi jam'il ismi ila al-akhar kamalun fawqa kamal. Maka didapatkanlah dengan menggabungkan nama-nama, satu nama kepada nama yang lain, kamalun fauqa kamal, yaitu kesempurnaan di atas kesempurnaan, semakin bertambah kesempurnaannya. Jadi nama Allah kalau tampak namanya itu berkesendirian, itu sudah menunjukkan kesempurnaan. Ketika dia digandengkan dengan nama yang lain, maka dia menunjukkan kesempurnaan tambahan. Di sini akan beliau berikan contoh. Misalul dzalik Al-Azizul Hakim. Contohnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azizul Hakim. Ya. Al-Aziz Al-Hakim. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, disebutkan 29 kali di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Ali Imran, ya, ada 4 kali dalam surat As-Saff, dalam surat Al-Jumu'ah, ya. Banyak di dalam ayat Al-Qur'an 29 kali diulang. Ya, Al-Azizul Hakim. Apa hikmah dari digandengkannya dua sifat ini? Yang pertama, kita harus tahu ya bahwa masing-masing nama sudah memiliki kesempurnaan. Al-Aziz memiliki kesempurnaan, Al-Hakim maaf, Al-Aziz menunjukkan kesempurnaan, Al-Hakim menunjukkan kesempurnaan. Kata beliau, fa innallaha ta'ala yajma'u bainahuma fil Qur'ani katsiran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan kedua nama ini di dalam Al-Qur'an dalam banyak tempat. Dalam banyak tempat Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tadi kita katakan ada 29 kali. 29 kali Allah Subhanahu wa taala gandengkan dalam Al-Qur'an nama Al-Aziz dan Al-Hakim. Fayakunu kullun minhuma dalan 'alal kamal khas alladhi yaqtadi. Maka setiap dari nama ini, baik itu Al-Aziz maupun Al-Hakim, itu sudah menunjukkan kesempurnaan khusus yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Ya, sudah memiliki kesempurnaan. Nama Aziz sudah memiliki, sudah menunjukkan kesempurnaan. Kemudian nama Al-Hakim sudah menunjukkan kesempurnaan. Wahwal izzatu fil Aziz, yaitu menunjukkan kemaha perkasaan pada nama Al-Aziz. Wal hukmu wal hikmah fil Hakim, demikian juga menunjukkan hukum dan hikmah pada nama Allah Al-Hakim. Jadi kalau dipisah saja sudah menunjukkan ya sifat-sifat yang maha sempurna, ya maha perkasa, demikian juga penuh dengan hukum dan hikmah. Wal jam'u bainahuma dalun ala kamalin akhar. Nah, ketika kedua nama ini digabungkan, Al-Aziz dan Al-Hakim digabungkan, maka dia menunjukkan kesempurnaan yang lain, kesempurnaan tambahan dari apa? Kesempurnaan yang sebelumnya sudah ada pada masing-masing nama. Faham tum? Ya. Jadi sekali lagi, nama Aziz sudah menunjukkan kesempurnaan, nama Hakim sudah menunjukkan kesempurnaan, ketika digabung dia menunjukkan kesempurnaan yang lain. Ya. Pertama, kita lihat dari sisi Al-Aziznya, nama Al-Aziz. Apa pengaruh penggabungan tersebut kepada nama Al-Aziz? Wa huwa anna 'izzatahu ta'ala maqrunatul bil hikmah. Ketika Al-Aziz, nama Al-Aziz digabungkan dengan nama Al-Hakim, maka ini menunjukkan anna 'izzatahu ta'ala maqrunah bil hikmah, bahwa kemahaperkasaan Allah itu ya memiliki hikmah. Ada hikmah pada kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa izzatuhu la taqtadi zulman wa jawran wa su'a fi'lin. Maka kemahaperkasaan Allah itu sama sekali tidak menunjukkan kedzaliman, kemudian sikap semena-mena dan perbuatan yang buruk. Ya. Kama qad yakunu min a'izzatil makhlukin. Sebagaimana hal ini bisa saja terjadi pada orang-orang yang perkasa dari kalangan makhluk. Orang-orang yang punya kekuasaan, ya, dia bisa saja menggunakan kekuasaannya, keperkasaannya untuk berlaku zalim, untuk berlaku semena-mena. Ya, kita lihat orang-orang yang punya otoritas, terkadang dia semena-mena memperlakukan orang yang ada di bawahnya. Orang-orang yang memiliki keperkasaan, ya, semena-mena dia dengan kekuatannya, kemudian dia berbuat zalim kepada orang lain. Tapi ketika digandengkan sifat izzah pada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, maka kemungkinan itu ya muhal, tidak mungkin terjadi pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, fa innal aziza minhum qad ta'khudhu al-izzatu bil ithm. Sesungguhnya orang yang memiliki keperkasaan, bisa jadi keperkasaannya itu membuat dia melakukan perbuatan dosa. Fayadlimu wa yajur wa yusi'u at-tasarruf. Maka kemudian dengan keperkasaan tersebut, ya, dia melakukan kedzaliman, berlaku semena-mena, dan melakukan berbagai macam keburukan. Tapi ketika digandengkan Azizun Hakim, maka kemungkinan ini ya tidak ada sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Perkasa, tapi di luar itu Allah Maha Hakim, penuh dengan hikmah, tidak mungkin melakukan kedzaliman. Jadi paham fungsinya, mengapa terkadang nama-nama itu digandengkan untuk menunjukkan kesempurnaan yang lebih. Ya, kesempurnaan yang lebih. Wa kadzalika, sekarang kita lihat dari perspektif nama Al-Hakimnya. Ya. Wa kadzalika hukmuhu ta'ala wa hikmatuhu makrunani bil izzi al kamil. Demikian juga hukumnya Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya makrunan bil izzil kamil. Ya, digandengkan dengan kesempurnaan apa kekuatan atau keperkasaan yang sempurna. Maksudnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan hukum, demikian juga dalam melakukan perbuatan hikmah, itu karena keperkasaan Allah, bukan karena kelemahannya. Karena bisa jadi seseorang ya melakukan sebuah hukum atau dia bertindak hikmah karena kelemahan. Misalnya orang teratur di jalanan. Ya, bisa jadi itu muncul karena ketakutan mereka. Ya, ada polisi berbaju berompi hijau, maka dia berlaku hikmah, mentaati aturan-aturan yang ada, enggak mendzalimi pemakai jalan yang lain. Tapi hikmah yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala itu makrunah bil izzah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berlaku adil, Allah Subhanahu wa taala berlaku hikmah ya karena izzahnya Allah, bukan karena kelemahan. Ya, karena keperkasaan Allah, bukan karena kelemahan. Ya, sebagaimana yang dikatakan dalam sebagian bait syair, kubayilatun la yaqdiruna bizimmatin wala yadlimuna an-nasa habbata khardalin. Dalam bait syair dikatakan, kubayilatun, kabilah yang kecil, dia tidak akan la yaqdiruna bizimmatin, tidak akan melanggar perjanjian. Ya. Wala yadlimuna an-nasa habbata khardalin, dan dia tidak akan mendzalimi manusia sedikit pun. Kan kelihatannya bagus. Dia tidak apa? Melanggar perjanjian. Demikian juga tidak melakukan kedzaliman. Tapi apakah itu sebuah kemuliaan pada dirinya? Enggak. Kenapa? Kubayyilatun. Karena dia kabilah yang kecil. Kalau kabilah yang besar, dia akan melakukan kedzaliman. Jadi tidak semuanya itu, ya, seseorang itu bertindak hikmah, ya, bertindak hikmah kemudian tidak melakukan kedzaliman kepada orang lain, kemudian itu suatu hal yang mulia. Bisa jadi karena memang kelemahan yang ada pada dirinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya memiliki hikmah yang diiringi dengan izzah, dengan keperkasaan. Berarti bukan Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak melakukan kedzaliman, tidak melakukan kesemena-menaan bukan karena kelemahan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha perkasa. Baik. Ini adalah beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari Al-Qa'idatul Ula, bahwa intinya dari pembahasan kita, seluruh nama Allah Subhanahu wa taala itu baik dan sempurna, tidak memiliki celah dan kekurangan sedikit pun. Baik, nakif ilahuna, fa insyaallah besok kita akan masuk ke dalam pembahasan Al-Qa'idah Atsaniyah, faedah yang kedua, bahwa Asmaullah Ta'ala a'lam wa awsaf, bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu selain mengandung nama juga mengandung sifat. Ada sifat yang ditunjukkan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan esok hari bismillah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.